Yang paling dahsyat, handphone antum tuh kotor tuh. Banyak gambar-gambar kotor yang masuk ke situ. Video-video kotor. Antum bawa lewat sholat, dimasukin tuh ke kantong antum. Antum gak malu di hadapan Allah, nyimpen gambar-gambar gak bagus, dibawa sholat. Kembalikan ke sini. Tahan sebentar. Lisan semakin banyak bicara, semakin terpeleset peluang besar untuk salah. Kaki semakin banyak melangkah, semakin besar kemungkinan bisa bergerak pada yang keliru. Karena itu teman-teman, Anda bisa bayangkan dalam sehari berapa banyak Anda berbuat salah. Dari mata, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Karena itulah untuk bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan ini, Allah memanggil kita sholat. Supaya dalam sholat itu diselesaikan semua kesalahan. Beres, bersih lagi. Kalau antum benar sholat ya kata Nabi, lihat kalimatnya. As-sholawatu ila sholawat. Sholat satu ke sholat lain, kafaratun lima bainahunna. Buat ngapus kesalahan yang pernah kita kerjakan di antara keduanya. Hapus tuh. Hapus. Di kalau dari subuh nih sampai zuhur, ini belum kita zuhur nih, baru berapa jam setelah subuh? Baru 1 jam kurang lebih. Berapa banyak kesalahan yang pernah antum lakukan? Saya tanya nih, 1 jam ini pikiran antum nih berapa kali salah? Ini belum tentu semua sama pikirannya nih. Antum boleh jadi melihat saya kesini, tapi pikirannya belum tentu sama. Ini, Ustaz dari tadi ngapus orang depan tuh, apa nggak bantuin ya gitu? Oh, ada yang begitu. Coba lihat, mungkin ada yang begitu. Biasanya dulu ada yang pakai seragam ngapusin. Kenapa sekarang diem aja? Misal. Tuh, udah salah pikiran tuh. Itu baru pikiran kita. Belum pandangan, belum macam-macam. Contoh, Pak. Ini sahabat saya yang ada masalah. Baik. Teman-teman sekalian, contoh. Itu baru kita 1 jam, belum selesai. Dan setiap detik itu bisa berpeluang salah. Bisa berpeluang keliru. Jelas sampai sini? Nah, itu mesti kita hapus. Persoalannya adalah, begini cara berpikirnya. Lihat cara berpikirnya, perhatikan baik-baik. Datang orang ke tempat antum sedang punya masalah dengan dia. Orang itu punya masalah, apalagi kakinya kotor, masuk ke rumah antum, sepatu dipakai kotor, tiba-tiba kata-katanya juga sebelumnya punya masalah dengan antum, tiba-tiba datang mengatakan begini, pinjemin duit dong, masuk ke rumah sepatu gak dicopot, sudah kotor, tampilan sedang gak enak, datang pinjemin duit dong, dikasih gak? Mau duit? Iya, pinjemin dong. Tuh, jual tuh sepatu tuh. Sana. Maka keluar yang kalimat pun gak enak keterimanya. Jadi ketika seseorang datang dengan sesuatu yang kotor, hukum manusia pun mengatakan sulit untuk direspon. Sedangkan antum datang kepada Allah dengan keadaan yang kotor. Lisan kotor, mata kotor, telinga kotor, pikiran kotor. Yang paling dahsyat, handphone antum tuh kotor tuh. Banyak gambar-gambar kotor yang masuk ke situ. Video-video kotor, antum bawa lewat sholat, dimasukin tuh ke kantong antum. Masukin ke baju, masuk ke celana. Apa antum gak malu di hadapan Allah, nyimpen gambar-gambar gak bagus, dibawa sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, gambar tuh bersihkan dulu. Ayo, coba cek. Nyimpan tulisan-tulisan yang tidak bagus. Di situ ada gibah. Di situ menulis status yang buruk. Di situ menyoal orang lain. Di situ antum berselisih dengan orang. Dan antum abadikan, disimpan semua, dimasukin ke saku. Belum selesai itu urusan. Tiba-tiba minta kepada Allah. Warzukni. Beresin dulu masalah, baru dikasih. Ya bagaimana bisa diberi, antum belum selesai urusan. Itu sebabnya banyak orang masuk ke bagian fase pertama ini gak dapat apa-apa dalam sholatnya. Cuman berdiri aja. Amin. Padahal kalau amin antum benar tuh, baru amin aja. Amin. Malaikat juga amin. Kalau bersamaan aminnya, faman wafaqata aminu. Allahumma taqaddama min dzambi. Cuman nyampe sini, kalau benar nih caranya, antum amin, cuman amin. Jadi makmum, samaan dengan malaikat. Seketika semua dosa antum, mataqaddama min dzambi, semua dari mulai balik sampai saat itu. Berapa banyak dosa, selesai semua. Tuh. Jadi kalau antum meninggal pada saat itu, begitu selesai, amin. Diampuni dosa, tiba-tiba meninggal, jatuh aja, plek. Itu, wah paling nikmat aja. Nikmat. Sampai bayi teriak di belakang, itu benar. Itu. Amin, benar sholatnya. Pah, diampuni dosa, tunduk, jatuh, sujud, gak bangun lagi. Meninggal. Mau begitu? Nanti sholat syuruk ya, bentar lagi, insya Allah. Kalau meninggal, kalau enggak ya bukan pilihan. Ya. Nih, bagaimana cara menyelesaikan ini? Maka bacalah ini. Lihat bacaannya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Awas, hati-hati. Kita akan coba tuliskan, kita lihat. Yang tidak usah dihapus, jangan dihapus, Pak, ya. Baik. Coba saya tanya. Sudah, Pak, yang ini, Pak, dihapus, Pak, silakan. Masya Allah. Sudah, terima kasih, Pak. Jazakallah khair. Cet hapus. Alhamdulillah. Allahumma ba'id. Pertemukan di surga, Pak, ya. Insyaallah. Allahumma ba'id. Perhatikan, saya gariskan ini. Satu, dua. Baini wa baina khotayaya. Saya tuliskan paling besar. Tolong, ini lebih saya tulis. Ini kelihatan? Aduh. Saya belum tulis, sudah kelihatan antum luar biasa. Iman antum tuh di atas rata-rata. Saya nggak lihat, antum bisa kelihatan. Penglihatan 80 juta. Saya tuliskan besar, saya kotaki. Tahan. Fokus baik-baik. Perhatikan. Kalau ada seseorang sekali berbuat salah, sekali aja, maka bahasa Arabnya disebut khata'un. Misal, sekali salah lihat, khata. Akhta'a fi nadhra. Kalau beberapa kali satu, subuh ini sekali, siang sekali, sore sekali, malam sekali, empat kali salah. Terhitung satu, dua, tiga. Jamaknya killah, jam'ul killah. Jamak tapi masih bisa dihitung karena terhitung terasa sedikit, 1, 2, 3, 4. Berubah kalimat jadi khata'un. Sini misalnya. Akh. Gini. Anda merasa banyak salah, enggak bisa ngitung. Susah ngitungnya. Duh, mata aja banyak salahnya, telinga banyak, lisan banyak, sampai ke kaki gak bisa ngitung. Maka jamak bentuknya menunjuk kepada banyak. Yang ini khotoya sampai sini. Aku, saya ngaku nih, ngaku banyak salahnya dan gak kehitung. Dan kita pengen mengatakan saya ngaku salah, dosa saya banyak, gak ngitung, saya gak bisa saya ngitung saking banyaknya. Tambahkan ya kecil di ujungnya untuk mengakui apa yang sedang kita rasakan. Ya, paham seperti ini? Nah, sekarang sebelum kita bacakan, saya tanya antum dulu nih. Siapa yang kategori nomor satu? Sedikit dosanya. Siapa yang dosanya sedikit? Boleh angkat tangan. Antum, alhamdulillah. Hebat. Silahkan ceramah, saya pulang. Siapa yang merasa dosanya banyak tak terhitung? Boleh angkat tangan. Tuh, udah mulai malu tuh. Dulu semua ngangkat. Tuh, tuh. Sekarang udah mikir. Keluar, masa saya banyak dosa? Pikir dulu, ketika antum merenungkan dan berat untuk mengangkat, itu artinya hati antum memberikan getaran pada jiwa. Ada yang belum siap nih. Belum siap.